به ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dari pembahasan syarah Al-Arba'in Nawawiyah, masih dalam hadis yang kedua, dan kita melanjutkan pembahasan rukun Islam yang kedua, yaitu terkait dengan as-shalah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang inti sari dari sholat itu apa, yaitu makna iqamatus shalah, pengertian dan kandungan dari mendirikan sholat. Karena itu yang dituntut di dalam syariat, ya, bukan sekedar sholat, mengerjakan sholat, saya sudah sholat, tapi intinya adalah apakah kita sudah mendirikan sholat. Telah kita sebutkan bahwa diantara makna dari mendirikan sholat adalah sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana beliau mengawali sholatnya, ya, dengan takbiratul ihram, demikian pula gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, berdirinya, ruku dan sujudnya, duduknya, sampai salamnya. Demikian pula diantara pengertian mendirikan sholat adalah sholat pada waktunya. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum mukminin yang sudah ditetapkan waktu-waktunya, sehingga sudah baku, ya, ada urutannya, dan ini tidak bisa diubah-ubah, ya, atau ditukar-tukar, tak boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala habibullah, wa kadzalika min iqamatis shalah, demikian pula termasuk pengertian mendirikan salat adalah al khusyu' fiha wa hudurul qalbi, khusyuk di dalam salat dan hadirnya hati, ya, ketika mengerjakan salat. فالذي يصلي بجسمه ولكن قلبه غائب ليس له من صلاته إما عقل منها وحضر قلبه فيها. Sehingga seorang yang sholat dengan fisiknya, dengan tubuhnya, dengan badannya, akan tetapi hatinya itu lalai, ya, maka tidak ada bagian, tidak ada pahala baginya kecuali sebatas apa yang ia fahami, yang ia hadirkan hatinya di dalam sholatnya tersebut. Sehingga dari sini barakallahu fikum sudah tergambar, dari sekian tahun kita sholat, dan sekian puluh, bahkan ratus, bahkan mungkin ribuan kalau umurnya sudah panjang, ya, sudah tua, sudah dewasa, berapa pahala yang kita dapatkan, maka tinggal kita ingat, ya, di dalam sholat kita apa yang kita ingat. Ya, kalau ternyata sholat kita selama ini banyaknya itu lalai, ngelamun, sekedar ikut gerakan imam, takbir-takbir, ruku-ruku, berdiri-berdiri, sujud-sujud, duduk-duduk, salam-salam, selesai, gak ada bekas, gak ada rasa, hampa, ya, sebatas itu pula Anda dapatkan, na'udzubillah, jadi kosong. Ya, namun ketika kita sholat, misalkan dari awal kita upayakan untuk sadar, kita hadirkan hati kita di dalam sholat kita, dari awal takbir, bacaan-bacaan kita renungi, kita fahami, kita upayakan, kita pelajari kandungannya, maknanya seperti apa, kemudian rukuknya, sujudnya, betul-betul kita cermati bacaannya dan kita fahami apa maknanya, sujud kita, duduk kita, ya, sampai salam kita, maka sebatas itu pula pahala yang akan kita raih, akan kita dapatkan. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa ada sebagian salat tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10. Ya, kalau sempurna kan 100. Ini cuma 1/10. Ya, kalau ada kue besar ya, dibagi 10 bagian. Lah, ada orang salat cuma dapat 1/10. Ya, selebihnya 9/10 hilang. Kan sayang. Ada pula kata Nabi, dia mendapatkan pahala sholat hanya 1/8. Ya, 1/8. Nah. Atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. Terus. Ada yang sampai 1/2. Itu setengah. Setengahnya hilang. Ya. Artinya banyak yang tidak dinilai, enggak dianggap, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di sini di antara perkara yang menyempurnakan ibadah salat kita adalah al-khusyu'. Kekhusyuan, konsentrasi di dalam salat kita. Ya. Dan minimal, minimal. Kalaupun kita terkadang kurang faham tentang makna dan kandungan dari sebuah bacaan di dalam sholat, karena keterbatasan kita, mungkin sholat pun ya baru saja, mohon maaf, ataupun kalaupun sudah sholat selama ini, dari sisi bacaan ya baru menghafal juga, ya jangan tanya tentang kandungan apa sih maksud dan pengertiannya, apalagi tafsirnya, gak paham. Ya baru membaca, baru menghafal, baru belajar sholat. Ya minimal di dalam sholat kita hadirkan, rasakan kita sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Sadari kita sedang sholat. Dari takdirnya kita sadar kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Celaan tentunya bagi seorang yang sudah faham, sudah ngerti ya, tentang bahasa Arab, tentang kandungan bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, sudah ngerti tentang sunnah-sunnah di dalam sholat, praktek dan detailnya seperti apa, cara takbirnya, bacaannya, ya, kemudian rukuknya, sujudnya, duduknya seperti apa, kemudian khilaf para ulama ya, dalam membahas poin-poin tadi. Boleh yang ini, boleh yang itu. Gerakan ini, gerakan itu, bacaan itu, salawat ini, salawat itu, tasyahud ini, tasyahud itu, macam-macam. Tapi ternyata lalai. Atau yang baru belajar juga sama. Ya. Baru belajar tapi enggak perhatian. Yang ia fahami ketika sudah menyatakan Islam, yang penting saya sholat. Ya. Tidak peduli dengan kualitas dan mutu sholatnya itu. Sehingga sekedar gugur kewajiban. Sayang seperti ini. Nah, dia tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Ya, rukunya ala kadarnya. Belum sempurna, punggungnya lurus, langsung berdiri. Ya, belum sempurna lurus punggungnya ketika sujud, langsung duduk. Ini yang ditanbih oleh sebagian salaf. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriqu min salati la yatimmu ruku'aha atau la yutim ruku'aha wa sujudaha wa la khusyu'aha. Di antara manusia ya, yang melakukan tindakan pencurian yang paling buruk, yang paling jelek adalah seorang yang mencuri di dalam sholatnya. Gimana itu? Ya, ia sholat tapi ia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan khusyuknya. Nah, Ya, sholatnya itu seperti orang yang tergesa-gesa. Sholatnya hampa. Ya. Ya, seperti seekor burung yang mematuk makanan. Ya. Atau ayam, ya. Nah, enggak ada tumakninah. Sementara tumakninah termasuk rukun di dalam sholat yang wajib harus dipenuhi. Ya, kita ingat hadis di mana Rasulullah melihat dan menyaksikan ada seorang masuk Masjid Nabawi kemudian sholat. Ya. Sempurna, yakni lengkap dari awal sampai akhir. Namun kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu, ulangi sholatmu. Karena kamu barusan belum sholat. Sholat lagi dia. Ya, diulangi dari awal sampai akhirnya. Selesai sholat, salam. Kembali menghadap Rasulullah. Kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik kamu. Ya, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai tiga kali. Yang ternyata di antara sebabnya adalah karena dia sholat tapi sekedar ya, gerakan-gerakan yang begitu cepat, nggak sempurna ruku dan sujudnya, nggak ada tumakninah, ya percuma. Ya. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma ketika beliau melihat ada seorang mengerjakan salat dalam Sahih Bukhari ya, disebut bahwa beliau melihat ada seorang mengerjakan salat walam yuhsin salatahu, namun ia tidak bagus salatnya. Kata Hudzaifah, "Mundu kam tusalli bihadhihi shalah?" Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Ya, kata dia, mundu arba'ina sanah. Sejak 40 tahun yang silam, saya sudah sholat seperti ini. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu anhuma? Kata beliau, law mitta 'alaiha lamata aw lamutta 'ala ghairi fitrati Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau engkau meninggal dalam keadaan sholatmu seperti ini kondisinya, maka sungguh kamu meninggal bukan di atas fitrahnya Muhammad. Ini tidak di atas sunnah. Ini sia-sia sholatnya. Eman-eman. Percuma. Tidak diterima. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qala. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai kedua, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kata Allah, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un," yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat-salat mereka. Artinya, di antara ciri ahlul iman adalah mereka khusyuk di dalam sholatnya, fokus, konsen, ya, di dalam sholat mereka. Makanya kita ya merasakan tatkala kebanyakan sholat kita itu banyak lalainya, ya, kadang nggak ada rasanya, ya, tambah lagi nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Itu kadang ya, ini menjadi bahan introspeksi, muhasabah, koreksi untuk kita semuanya. Ya, masih bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Ya, lisan kita kadang kurang terkontrol. Ya, mudah berdusta, mudah berbohong, mudah berbuat dosa. Panca indera kita juga ringan untuk berbuat maksiat. Perkara-perkara yang mungkar, mudah kita langgar. Mungkin pengaruhnya, sebabnya adalah karena sholat kita belum beres. Ya, belum benar sepenuhnya. Kalaupun sementara ini, atau selama ini kita sudah sholat, dan sudah kita pelajari, sudah kita kaji hukum-hukumnya rinci, detail, dan kita upayakan, dan ternyata dalam kehidupan belum ada pengaruhnya yang maksimal, bisa jadi rusaknya dalam masalah sholat kita. Ya, karena menunjukkan iman kita masih kurang. Di dalam surat Al-Baqarah 45 Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, sesungguhnya salat itu adalah lakabirah, perkara yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maksudnya kata beliau, yakni as-salatu tsaqilatun illa 'alal khashi'in. Salat itu, mendirikan salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, sholat itu ya, yang sudah Allah ringankan, yang awalnya itu 50 Allah wajibkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat, ya dipotong, dikurangi menjadi 40 ya. Kemudian atas saran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad disuruh, disarankan untuk menghadap Allah kembali, minta keringanan, diringankan kembali menjadi 30 turun lagi, suruh minta keringanan kembali menjadi 20, 10. Bolak-balik Nabi ya, menghadap Allah minta keringanan sampai akhirnya Allah tetapkan 5 kali. Itu pun kata Nabi Musa ya, tetap. Meskipun demikian, meskipun hanya 5, tetap umatmu pasti akan merasakan keberatan. Dan betul ternyata, kenyataan memang demikian. Kenapa Nabi Musa bercerita seperti itu kepada Rasulullah? Ya, karena beliau sudah pengalaman, pernah dicoba kepada Bani Israel dan mereka merasakan berat. 5. Ya, 5. Namun pahalanya seperti sholat 50 kali. Itulah di antara keistimewaan dan keutamaan umat Muhammad. Amalan sedikit tapi pahalanya besar. Ya, karena setiap kebaikan akan diganjar, akan dibalas dengan 10 kebaikan. 1 kali sholat seperti 10 sholat, 5 kali sholat seperti 50 kali sholat. Ya. Kurang apa coba? Ya, kurang syukur. Sudah 5 kali masih kita merasakan beban. Betul, nampaknya berat, seperti yang Allah sebutkan, wa innaha lakabiratun. Tapi ada solusinya kata Allah, illa alal khusyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka diantara ya, amalan Rasulullah yang paling beliau sukai, kalau kita mengaku cinta Nabi ya, maka diantara amalan yang paling Nabi cintai adalah sholat. Ya. Beliau menyampaikan kepada Bilal, muadzin beliau, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal istirahatkan ya tubuh-tubuh kami dengan sholat. Itu dengan kumandang adzan. Ya, sehingga kaum muslimin bisa mengerjakan ibadah sholat, istirahat. Waju'ilat qurrata aini, kata Nabi, min umri dunya as-salah. Ya, di antara perkara yang menjadikan ya, pandangan kami sejuk adalah dengan mendirikan sholat, tenang, tenteram. Ya, sehingga sholat itu bukan beban, tapi hiburan. Ya, media untuk kita itu betul-betul menenangkan jiwa kita. Nah, kalau kita ini masih merasakan sampai sekarang sholat kita terasa beban, gundah gulana, yang kita datangi masjidnya ternyata awal takbir sudah, aduh, kapan selesainya? Loh, berarti ya sebatas itu pula kadar iman kita. Berarti masih sangat amat rendah kualitas iman kita. Nah, baik. Kemudian, wa innaha takunu alaihim muyassaratan wa yataladzaduna fiha. Karena salat itu bagi orang-orang yang khusyuk itu dipermudah dan mereka merasakan kelezatan. Nikmat rasanya. Bahkan merindukan gitu loh. Ya. Jangan dibalik. Enaknya kembali ke masa pandemi ya. Kenapa? Salatnya di rumah. Enak, nyantai, enggak ada yang tahu. Ya, 4 rakaat cuma 2 menit. Ya, enak ya zaman pandemi, masih rame-rame corona di rumah terus sholatnya. Dia kangen dengan suasana seperti itu. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memberikan dan menggariskan sekian banyak keutamaan sholat berjamaah. Ya. Sholat dengan kaum muslimin dengan bacaan yang tentunya beda dengan kondisi kita sholat sendirian. Ya. Kadang penyakit itu muncul, syaitan itu terus menghembuskan. Ya, kalau di rumah sholat sendirian, ya ala kadarnya. Ya, enggak ada motivasi itu loh untuk memperbaiki mutu sholatnya. Ya, alhamdulillah kemudahan sekarang mulai ya bebas untuk sholat bersama kaum muslimin, manfaatkan. Ya, bisa lama sholatnya, bisa khusyuk, bisa tuma'nina, merasakan lezatnya sholat. Wal khusyuk ruhu sholat. Ya, dan khusyuk di dalam sholat ini merupakan ruh. Artinya apa? Seperti badan, badan fisik, ya segempal dan sebagus apapun postur tubuh seseorang, tapi kalau nggak ada ruhnya, ya mati. Ya, percuma. Si fulan badannya masya Allah bagus, six packs, gitu. Iya, kayak binaragawan. Ya, gempal, padat, berisi, ideal. Tapi mata, ya mati, ya percuma. Demikian pula sholat, jangankan yang kurang-kurang gerakannya, yang bagus sekalipun, ya, yang bagus gerakannya sesuai dengan sunnah, tapi nggak ada khusyuknya, yang mengerjakan masih terasa beban, berat, ya nggak ada ruhnya, nggak ada rasanya, hampa, hampa. Wassalatu bila khusyuk kajasadin bila ruh, sehingga sholat apabila ya tidak ada khusyuknya maka seperti tubuh tanpa ruh. Wa in kana qad shalla fi dhahir wa la yu'maru bil i'adah, meskipun apabila seorang itu sholat ya secara zahir gerakannya lengkap dari takbiratul ihramnya sampai salamnya enggak ada yang ditinggalkan, maka dia tidak diperintah untuk mengulangi sholatnya. Memang betul ya dari sisi itunya sekedar gugur kewajiban, lakin laisa lahu fiha thawab, akan tetapi karena dia tidak khusyuk maka enggak ada pahala baginya. Faqad yakhruju minha wa laisa ma'ahu ajrun abadan, sehingga bisa jadi dia selesai salat dalam keadaan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahu lam yahdhur qalbuhu fiha min awwaliha ila akhiriha, karena ternyata dari awal sampai akhirnya hatinya tidak pernah hadir di dalam sholatnya. Entah melalang buana kesana kemari, traveling hatinya ketika sholat, jalan-jalan. Tubuhnya di pasir putih, tapi jiwanya ya di tepi pantai, di pasar, di kantor, di hutan, di kebun, ya di sawah, nah di tempat-tempat yang lainnya, entah kemana. Ruhnya itu pergi, hilang. Sholat-sholat. Ya, tapi kok bisa tepat ya? Gerakannya seperti gerakan imam. Iya, berjamaah. Saking latahnya, saking biasanya tepat. Ya, tapi enggak ada ruhnya, enggak ada khusyuknya, ya. Percuma. Na'udzubillah. Ya, kayak orang contoh saja ya. Orang biasa maksiat. Hari-hari maksiat. Ya, tiba bulan Ramadan, kan Nabi sudah sebutkan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabu an-nar wa sufidatish syayatin. Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, dibuka ya pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Lah ini orang, naudzubillah, hari-hari maksiat. Hari-hari maksiat. Biar syaitan dibelenggu, dirantai, dipenjara, lah dia sudah latah. Hari-hari maksiat, masih bulan Ramadan tetap maksiat. Sehingga jangan difahami bulan Ramadan bebas maksiat, enggak ada kemaksiatan, enggak ada kemungkaran. Enggak. Tetap ada. Ya tadi di antara tafsirnya, di antara maknanya, mereka-mereka yang sudah lapah, sudah terbiasa ya dengan kemaksiatan, meskipun tidak diganggu oleh syaitan, syaitan istirahat ya, enggak ganggu lagi, tapi dia karena sudah lapah ya, sudah menjadi kebiasaannya, akhirnya tanpa digoda pun sudah jalan sendiri itulah. Enggak usah dikomando, enggak usah diperintah, enggak usah digoda, enggak usah diganggu, langsung jalan sendiri maksiatnya. Na'udzubillah. Nah, ini jiwa yang buruk. Ya, jiwa yang buruk. Na'udzubillah. Wa qad yakhruju minha bi syai'in yasir. Dan terkadang pula ada seorang dia selesai salat, dia tidak mendapatkan pahala kecuali sangat sedikit. Wa qad yakhruju minha bi katsir, dan ada pula yang dia mendapatkan pahala yang cukup banyak. Wa qad yakhruju minha bi ajrin kamil, dan ada pula yang ia mendapatkan pahala salatnya sempurna. Wa dzalika hasaba khusyu'ihi fi shalah, dan itu semuanya berdasarkan atau bergantung dengan kualitas kekhusyuan di dalam salatnya tadi. Naam. Lalu apa makna khusyuk di dalam salat? Asal makna khusyuk itu ada al-kisar wadh-dhul was-sukun, ketundukan, ketenangan. Ya, dan sikap merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini khusyuk. Dan secara syar'i khusyuk maknanya adalah inkisaru qalbi, bainallahi wa rifquhu wa linuhu wa imtila'uhu bi jalalihi wa 'azamatihi, ketundukan hati di hadapan Allah, ketundukan hati di hadapan Allah, kelembutan ya, hati dan penuhnya hati dengan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi seorang ketika sholat itu bukan mata-mata ini perintah Allah, ini ya sesuatu yang wajib saya kerjakan, tapi yang ada dalam benaknya adalah bahwa ini ya, sebagai media dan sarana momen untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan khusyuk di dalam salat itu bisa diraih dan bisa didapatkan dengan menempuh sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya yang pertama adalah sebab sebelum mengerjakan salat, yaitu persiapan ya sebelum salat, menyiapkan dari sisi pakaian, tempat, dan menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Ya, pakaian yang hendak kita kenakan ya disiapkan. Nah, dan satu hal yang baik ketika seorang itu mengkhususkan, ini pakaian khusus sholat, ini khusus untuk aktivitas selain sholat, labas, bagus. Ya, apalagi untuk yang sholat ini spesial, yang bagus, nggak mesti mahal, yang bagus, yang bersih. Ya, demikian pula yang kedua, menyiapkan atau menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat, menghindari harum-harum atau bau-bau yang tidak sedap. Ya, memang betul khusus pakaian sholat, tapi sudah sebulan nggak pernah diganti, ya bisa dibayangkan apa yang terjadi. Ya, aroma sudah bercampur tentunya, ya dengan keringat, dengan ini, dengan itu. Ya, nah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah hal-hal atau sebab-sebab untuk bisa khusyuk ketika sholat. Kalau tadi sebelum sholat, ya kan, sebelum sholat. Ya kalau sebelum sholat ya bisa mandi. Kalau yang mungkin sebelumnya aktivitas olahraga atau kerja bisa mandi. Atau yang pakaiannya masih kotor ya diganti. Nah, sekarang di dalam sholat, apakah ada? Iya ada. Ketika sholat bisa seorang itu menempuh sebab-sebabnya diantaranya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Ya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, sebagian menghasankan, namun sebagian ulama melemahkan, namun secara makna sahih, bagus. Bahwa disebutkan dalam sebuah riwayat, "Idza qumta ila salati," Sunan Ibnu Majah ya diantaranya diriwayatkan, "Idza qumta ila salati fa salli salata muwaddi'in." Apabila kalian bangkit mendirikan salat, maka salatlah kalian seperti melakukan salat perpisahan. Seperti melakukan salat perpisahan. Kondisikan dan rasakan ini salat yang terakhir yang saya kerjakan. Ya, enggak ada salat lagi setelah ini. Ya. Dan keumuman hadis, hadis Abu Hurairah dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsiru dzikra hadzihi min ladzat." Yani maut. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Termasuk di antara kondisi yang penting juga untuk dihadirkan adalah ketika sholat. Kemudian yang kedua adalah sholat dengan tumakninah. Ya. Sholat dengan tumakninah. Dengan tenang, setiap gerakan enggak kesusu, enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Ya. Jangan balapan sholatnya, apalagi dibanggakan sholatnya tercepat di dunia, ekspres. Ya. Jadi kebanggaan, karena kenapa? Karena sudah tradisi. Ya, karena ini sudah menjadi warisan leluhur. Warisan leluhur itu yang terpuji, mahmud apabila memang sesuai dengan syariat. Kalau menyisih syariat, menyisih sunnah, itu bukan warisan yang baik. Ya. Jangan tanya 4 rakaat itu berapa menit. Ini sekian puluh rakaat hanya dilakukan dalam waktu 10 menit. 20 rakaat 10 menit berarti 1 rakaatnya berapa detik itu? Bagi saja. Salat apa itu? Salat apa? Nah. Yang berikutnya, ityanus salah bisakinah wal waqar wa adam isti'jal. Termasuk sebab agar kita bisa khusyuk di dalam salat adalah mendatangi salat dengan tenang. Ya, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Ya, sama baik jalan kaki ataupun berkendaraan. Sama. Ya, wah, komatnya terdengar dengan suara ya speaker langsung ngegas. Saking terburu-burunya semangatnya ingin dapat ya takbirnya imam sampai enggak ingat standar dilempar motornya. Bus. Ya. Lari lagi sprint. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi di Masjid Islamic Center yang umumnya antar tempat parkir dengan ya ruangan sholat jauh, sprint itu. Ya, Allahu Akbar. Ya ngos-ngosan. Ngapain didapat? Belum baca Al-Fatihah sudah takbir, Allahu Akbar ruku. Enggak dapat apa-apa. Ya, ya percuma. Demikian pula yang tidak berkendara. Jalan kaki. Lari, ya. Ya salahnya sendiri, kenapa berleha-leha, santai sudah tahu adzan. Ya, waktunya mepet sebentar masih aktivitas yang lainnya. Akhirnya terburu-buru, enggak ada persiapan, belum lagi cari bajunya mana ini itu macam-macam. Akhirnya enggak tenang. Ya, dulu pernah terjadi di zaman Nabi, ketika Nabi sholat, ya sudah berdiri, takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Terdengar dari suara ya di belakang saf itu tapak kaki sandal, pak pak pak pak pak. Padahal ketika itu Masjid Nabawi masih pakai tanah, tapi terdengar saking kerasnya pok pok pok pok pok gitu. Dan ternyata ketika itu ada sahabat yang melihat ini orang ya, ketika imam Rasulullah sudah ruku, dia di samping masjid itu sudah takbir duluan, belum masuk saf, sudah takbir Allahu Akbar dan ikut ruku sambil jalan tuk tuk tuk tuk tuk, tuk merapat ke saf. Dan subhanallah, Nabi tahu itu ya. Sampai ketika selesai salam, Nabi tanya, siapa yang barusan datang bergabung untuk sholat jamaah dalam keadaan terburu-buru? Dia mengatakan, saya Rasulullah. Jujur ya. Ya, apa kata Nabi? Intinya Nabi, perhatikan kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan ya terus kepadamu semangat untuk beramal kebaikan, tapi jangan ulangi perbuatan itu, jangan diulangi. Ya, artinya bukan rekomendasi ya, bukan dibolehkan sekonyong-konyong sudah ruku ya, antum dari sana langsung takbir tok tok tok tok ruku nyelonong begitu, ya enggak boleh. Kata Nabi apa? Jangan diulangi, itu khusus untuk hari itu aja. Dan sahabat gak ada yang mengulangi seperti itu, dan gak ada yang niru. Dari si semangatnya, iya bagus semangat, tapi harus terbimbing kan gitu. Semangat iya untuk amalan kebaikan, tapi harus terarah, terkontrol dan tepat, sehingga bermutu dan berkualitas ibadahnya, gak sia-sia. Yang berikutnya, termasuk diantara sebab untuk meraih khusyuk di dalam sholat adalah an-nadhar ila makanis sujud. Kata para ulama, yaitu memandang atau melihat ke tempat sujud. Memang bukan suatu hal yang wajib melihat dan memandang tempat sujud ketika berdiri ya. Nah, ketika berdiri satu hal yang dianjurkan, karena itu lebih menjadikan sholat itu konsentrasi dan fokus di dalam sholatnya. Beda kalau misalkan dia matanya kemana-mana, memang tidak sampai membatalkan sholatnya, kecuali memandang ke atas itu khawatir akan menyenyakan sholatnya, dilarang. Ada hadis khusus ya. Nah, larangan untuk memandang dan melihat arah atas ketika sholat. Namun ketika berdiri dianjurkan untuk melihat kepada tempat sujud. Kalau ruku, iya ruku, sebagian ulama menyebutkan yang dilihat adalah jari-jemari kakinya. Ketika sujud yang dilihat adalah bagian hidungnya, konsentrasi. Ya, karena kalau sujud kan nggak melihat tempat sujudnya, kenapa? Ya ditindis kan gitu. Ini artinya ada beberapa bagian-bagian yang memang di sana ada perbedaan. Ya, ketika duduk yang dilihat adalah tempat sujudnya, ya boleh. Ya, baik. Yang berikutnya juga adalah at-tadabbur bil Quran wal ad'iyah wal adkar, menghayati bacaan salat, baik surat yang ia baca, doa ataupun zikir-zikir dan wirid-wiridnya direnungi. Oh, tapi saya enggak paham, enggak ngerti, ini aja baru menghafal misalkan, lablas, enggak masalah. Tapi minimal kita mengetahui kandungan secara global, atau minimal lagi ya, kita itu sedang membaca, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, lil 'abdi baina yadillahi mauqifan. Seorang hamba itu memiliki dua kedudukan ya, tempat ia berdiri di hadapan Allah. Setiap hamba itu memiliki dua kedudukan, tempat berdiri ia di hadapan Allah Azza wa Jal. Mauqifun baina yadayhi fi salati wa mauqifun baina yadayhi yaumil qiyamah. Yang pertama adalah ketika ia berdiri di hadapan Allah di dalam salatnya. Yang pertama, ia berdiri di hadapan Allah di dalam salatnya. Yang kedua, ia berdiri di hadapan Allah nanti pada yaumul qiyamah. Jadi ada dua. Nah, yang kemudian kata beliau, faman qama bihaqqil mauqifil awwal hawana 'alaihi al-mauqifal akhar. Yang apabila dia memberikan hak, ya, keadaan yang pertama, kondisi berdiri yang pertama, yaitu sholatnya, maka akan terasa ringan, ya, keadaan yang kedua. Artinya kalau ia serius, betul-betul berkualitas dan benar sholatnya, maka ketika ia nanti menghadap Allah pada yaumul qiyamah, itu akan terasa ringan. Karena seperti yang Nabi sebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamati minal abdi min a'malihi as-salah. Amalan yang pertama kali Allah hisab, yang Allah hitung, yang ditanyai oleh Allah, ya, dari amalan-amalan manusia adalah salatnya. Kalau baik salatnya, yang lainnya juga baik. Salat yang kita maksudkan, salat yang berkualitas itu tadi, bukan cuma sekedar gugur kewajiban, gerakan fisiknya atau khusyuknya, tapi juga kualitas akidah dan keyakinannya, tauhidnya. Kan bisa jadi, bisa jadi ada orang sholat karena dia belajar sunnah, bagus, sesuai dengan sunnah, khusyuk, iya, karena dia belajar, tahu pahalanya, tahu keutamanya, dia khusyuk. Tapi ternyata akidahnya rusak, naudzubillah, akidahnya rusak, gugur semuanya itu, berantakan, hancur. Ya, maka jangan sampai hadis yang kita sebutkan bahwa ibadah yang pertama kali Allah hisab itu sholatnya, kalau baik sholatnya itu baik semua amalannya, itu sekedar sholat aja yang dilihat, bukan, tapi juga kualitas apa? Akidah, tauhidnya, iman yang masih terpatri kuat di dalam kalbunya. Ya, kalau sudah batal ya percuma. Ya. Nah, yang terakhir mungkin ya, antara sebab khusyuk di dalam sholat adalah dzikru dzunub, mengingat dosa dan kesalahan. Ya, dan itu harus terus dilestarikan, ya, sikap ini dan amalan ini, mengingat dosa agar kita tidak ujub, banyak mengingat kekurangan kita. Jangan yang diingat adalah jasa, kebaikan dan kesolehan kita, amalan ibadah kita. Jangan. Betul, satu sisi kita perlu mengingatnya dalam rangka untuk mensyukurinya. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk kita sholat, untuk kita belajar sunnah, untuk mendapatkan hidayah, tauhid dan sunnah. Ingat, sehingga rasa syukur bertambah. Iya, satu sisi. Tapi jangan itu tok yang diingat. Tapi ingat kesalahan kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, yang mungkin pernah kita kerjakan atau yang masih berat untuk kita tinggalkan, kita ingat, khawatir gitulah, Allah tidak memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga sholatnya itu khusyuk. Jangan sampai dosa-dosa yang kita kerjakan menjadi sebab terhalanginya sholat kita untuk diterima oleh Allah Azza wa Jal. Diingat akhirnya apa? Dia khusyuk, sehingga sholat itu berarti, itulah, ada nilainya sholat yang kita kerjakan itu. Ya, bukan sekedar rame-rame, bukan. Tapi betul-betul berkualitas, bermutu. Ya. Nah, taib. Sambil di sini dulu, insya Allah, ya, dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. untuk kita sekalian dan bisa menambah ilmu dan iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.